بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya dari kitab ini guru sulughah al-arabiyyah. Sekarang pelajaran yang baru, pelajaran yang ke-9, ad-dars at-tasi'u, pelajaran yang ke-9. Ada beberapa bagian atau dua bab. Di sini yang pertama dulu, al-hamzatu, yang hamzah atau yang a. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Man hadzal rajulu, siapakah laki-laki ini? Ya, menanyakan seorang laki-laki, siapakah laki-laki ini? Huwa Abbasun, dia adalah Abbas. Ya. Abbasun tajirun, Abbas adalah seorang pedagang. Abbas seorang pedagang. Ya, jadi susunan kalimat mubtada khobar, huwa dalam kalimat yang awal mubtada, Abbasun khobar. Dalam kalimat yang kedua, Abbasun itu mubtada'nya. Ya. Jadi dalam kalimat yang berbeda, kedudukan bisa berbeda. Abbasun sebagai mubtada, kemudian tajirun sebagai khobar. Jadi demikian ya. Jadi satu kata, satu isim, bisa memiliki kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat yang berbeda. Kemudian kalimat berikutnya, Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Ya. Tajirun ghaniyun. Di sini ada penambahan kata ghaniyun. Nah, ghaniyun ini memberikan sifat pada tajirun. Tajirun ghaniyun. Pedagang yang kaya. Yang mempunyai sifat kaya. Baik. Terkait dengan kedudukan kalimat, masih seperti yang sebelumnya, Abbasun mubtada, tajirun khobar. Kemudian ada penambahan sifat ini. Nanti akan dijelaskan insyaAllah. Kita lihat contoh-contoh berikutnya. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid, seorang guru yang baru. Jadi dun ini memberikan sifat pada mudarrisun. Ya, mudarrisun jadi dun, guru yang baru. Di mana mudarrisun ini kedudukannya sebagai khobar. Tetapi untuk lafaz mudarrisun sendiri dia mempunyai sifat yakni jadi dun. Ini. Contoh yang berikutnya. Ma hadza, apa ini? Apakah ini? Hadza tuffahun. Hadza tuffahun. Ini adalah apel. Ini sebuah apel. At-tuffahu fakihatun ladzidzatun. Apel itu adalah fakihatun ladzidzatun, buah yang lezat. Buah yang enak. Ya, lazizatun. Ya, ini memberikan sifat pada fakihatun. Di mana kalau diperhatikan lafaz fakihatun ini jenisnya muannas, maka sifatnya lazizatun. Ada tak ta'nits. Menunjukkan ini juga jenisnya, jenis lafaz ini adalah muannas. Ya. Fakihatun lazizatun. Buah yang enak, yang lezat. Ma dzalika, apa itu, apakah itu, zalika usfurun, itu adalah usfur. Ya, usfur ini sejenis burung yang kecil ukurannya. Nama burung ya, burung usfur. Itu adalah usfur, burung usfur. Al-usfuru ta'irun saghirun. Burung usfur itu adalah burung yang kecil. Ta'irun saghirun, burung yang kecil, yang mempunyai sifat kecil. Jadi di sini saghirun memberikan sifat pada ta'irun. Yang berikutnya, al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Lughatun sahlatun. Sahlatun memberikan sifat pada lughatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah. Jamilatun memberikan sifat pada lughatun. Contoh yang berikutnya. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar adalah murid yang rajin, pelajar yang rajin. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud adalah murid yang malas. Mujtahidun memberikan sifat pada talibun. Demikian pula kaslanu ini juga memberikan sifat pada talibun pada isim sebelumnya. Dan di sini kaslanu memang tidak tanwin. Ya. Kalau pada contoh-contoh yang sebelumnya itu dengan tanwin, tetapi pada lafaz kaslanu ini tidak tanwin. Dan yang berikutnya, man anta, siapakah engkau? Ana talibun, saya seorang pelajar. A anta talibun jadidun, apakah engkau pelajar yang baru? Naam, ya. Ana talibun jadidun, saya pelajar yang baru. Jadi di sini jadidun memberikan sifat pada talibun. Nah, dari beberapa contoh kalimat ini tadi yang ditunjukkan dalam pelajaran ini, ada sesuatu yang baru, yakni kata-kata yang disebutkan sesudah kata-kata yang lain, atau isem-isem yang disebutkan sesudah isem yang memberikan makna sifat pada isem sebelumnya tersebut. Jadi seperti dalam contoh tadi, ghaniyun disebutkan sesudah tajirun, dia memberikan sifat pada tajirun tersebut. Jadidun memberikan sifat pada mudarrisun. Ladhizatun memberikan sifat pada faqihatun. Sahlatun, jamilatun memberikan sifat pada lughatun, dan seterusnya. Jadi ada satu isim yang terletak sesudah isim yang lain dan memberikan sifat pada isim sebelumnya tersebut. Dalam bahasa Arab, kata yang seperti ini yang memberikan sifat pada isim sebelumnya ini disebut dengan an-na'at. An-na'atu. Dalam bahasa, secara bahasa, secara kaidah bahasa, ini disebut dengan na'at atau an-na'atu. Atau juga bisa disebut dengan as-sifah, sesuai dengan maknanya. Karena dia memberikan makna sifat, makna sifat, maka juga disebut dengan sifah, as-sifatu, sifah. Jadi kalau dilihat maknanya, itu memberikan makna sifat, maka disebut dengan as-sifah. Tetapi terkait dengan tata bahasa, lebih sering disebut dengan istilah na'at, an-na'tu. Yang jelas ini sama, na'at ataupun sifat ini sama. Ya, na'at sendiri secara bahasa juga artinya sifat. Jadi hanya berbeda istilah, tapi sama. Yang menjadi na'at, yang merupakan na'at atau sifat dari contoh-contoh ini tadi, seperti tadi pada kata-kata ini, ghaniyun, jadidun, ladhizatun, saghirun, sahlatun, jamilatun, mujtahidun, kaslanu. Kata-kata ini dalam contoh-contoh kalimat ini tadi, kedudukannya atau fungsinya ini sebagai na'at. Dia memberikan sifat pada isim-isim sebelumnya. Ghaniyun memberikan sifat pada tajirun. Jadidun memberikan sifat pada mudarrisun. Lazizatun memberikan sifat pada fakihatun. Dan seterusnya. Jadi ini disebut dengan na'at atau sifat. Adapun isim yang sebelumnya, isim yang disifati oleh na'at atau oleh sifat tersebut, yakni dalam contoh tadi seperti tajirun, mudarrisun, fakihatun, ya, lughatun, ta'irun, isim-isim yang disifati yang letaknya sebelum na'at itu tadi disebut dengan man'ut atau al-mausuf. Man'ut atau mausuf. Ini yang merupakan isim yang disifati, yang letaknya sebelum na'at. Itu disebut dengan man'ut atau mausuf. Sehingga dilihat dari beberapa contoh ini tadi, susunan frasa atau susunan dua isim seperti ini yang menunjukkan sifat tersusun dari dua isim paling tidak. Yang awal itu yang man'ut, yang disifati atau mausuf. Kemudian yang sesudahnya, yang berikutnya, itu yang menunjukkan sifat yang disebut dengan na'at atau sifah, as-sifah. Jadi man'ut terlebih dahulu, kemudian baru na'atnya. Jadi susunannya, urutannya demikian. Man'ut dulu, man'ut yang di awal, ini man'ut. Kemudian sesudahnya baru na'at. Sehingga na'at atau sifat itu, dia letaknya sesudah man'ut, dan dia akan mengikuti, menyesuaikan dengan man'utnya. Karena dia mengikuti. Mengikuti man'ut. Yang namanya sifat, sesuatu kan melekat pada yang disifati. Maka sifat itu nanti akan menyesuaikan dengan yang disifati. Na'at, dia akan menyesuaikan dengan man'utnya. Di antaranya, kita lihat dari beberapa contoh ini tadi. Isim-isim yang disebutkan dalam contoh-contoh ini bentuknya nakirah. Pada man'ut. Isim yang menjadi man'ut, yang disifati. Ini bentuknya nakirah. Tajirun, fakihatun, mudarrisun, lughatun, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk isim yang nakirah. Bukan ma'rifah. Nah, karena isim-isim ini nakirah, man'ut ini nakirah, maka na'atnya itu juga bentuknya nakirah. Tajirun ghaniyun, fakihatun nadhidatun, ta'irun shaghirun, lughatun sahlatun, dan seterusnya. Ini na'atnya nakirah, dia menyesuaikan dengan man'ut yang nakirah. Kemudian dari sisi jenis yang ditunjukkan dalam contoh ini tadi, ada pembandingnya seperti contoh yang untuk mudzakkar, tajirun, ini mudzakkar, sifahnya atau na'atnya ghaniyun. Mudarrisun, jadidun. Ta'irun, saghirun. Talibun, mujtahidun. Di mana man'ut ini mudzakkar, laki-laki. Nah, karena man'ut mudzakkar, maka sifat atau na'at yang digunakan ini juga mudzakkar. Lafadznya mudzakkar, bentuk yang mudzakkar. Ghaniyun, jadidun, saghirun, dan seterusnya. Ini mudzakkar. Kemudian ketika na'at atau ketika man'ut itu mu'annas, jenisnya perempuan, seperti dalam contoh fakihatun, lughatun. Ini jenisnya mu'annas, fakihatun, ada tak ta'nis. Lughatun juga demikian, ada tak ta'nis. Ini jenis isim yang mu'annas. Nah, ketika man'ut itu mu'annas, maka na'atnya juga menjadi mu'annas. Fakihatun ladhizatun. Ladhizatun, ini na'at pada fakihatun. Di mana fakihatun itu mu'annas, maka na'atnya ladhizatun juga mu'annas. Ada tak ta'nis. Afalnya ladhizun, kalau itu mudzakkar ladhizun, tapi karena mu'annas maka ditambahkan dengan tak ta'nis. Lughatun sahlatun, lughatun jamilatun. Ya, lughatun mu'annas, maka na'atnya juga mu'annas. Sahlatun, ini lafal mu'annas. Jamilatun juga ini mu'annas. Kalau untuk mudzakkar nanti menjadi sahlun, jamilun, itu mudzakkarnya. Tetapi karena man'ut ini mu'annas, maka na'at mengikuti, menyesuaikan menjadi mu'annas. Sehingga menjadi sahlatun dan menjadi jamilatun. Dan juga dari sisi i'rab, dalam hal ini rafa', yang ditandai dengan dhammah. Tajirun dhammah, mudarrisun dhammah, huruf akhirnya dhammah, i'rabnya rafa', ya. Fakihatun, lughatun dan seterusnya, ini i'rab yang rafa' dengan tanda dhammah, maka na'at juga menyesuaikan huruf akhirnya itu ditandai dengan dhammah sebagai tanda rafa'. Jadi mengikuti, menyesuaikan. Jadi na'at itu mengikuti, menyesuaikan dengan man'ut dalam beberapa hal ini tadi. Nanti mungkin di beberapa pelajaran mendatang atau dalam pembahasan yang mendatang akan ditunjukkan untuk yang lainnya. Ketika mungkin nanti i'rabnya berubah, i'rab pada man'ut berubah, atau mungkin nanti pada pembahasan berikutnya akan ditunjukkan yang man'ut itu tidak nakirah tetapi bentuknya ma'rifah. Maka nanti akan ditunjukkan di sana, na'at nanti juga akan menyesuaikan menjadi ma'rifah. Yang jelas, kaidah secara asal ini tadi, na'at itu nanti akan selalu menyesuaikan, mengikuti man'utnya. Jadi sifah akan mengikuti, menyesuaikan dengan mausufnya. Akan melekat dengan yang disifati. Dalam beberapa hal, dari beberapa sisi itu tadi. Ini yang disebut dengan na'at dan man'ut. Jadi kalau letaknya man'ut terlebih dahulu, kemudian baru na'at mengikuti, tetapi dalam penyebutan istilah, dalam pembahasan misalnya, yang disebut na'atnya dulu. Jadi an-na'tu wal man'utu, na'at dan man'ut. Karena yang menjadi pokok pembahasan sebenarnya na'atnya. Na'at ini yang jadi pokok pembahasan, yang jadi lebih penekanannya pada na'atnya, sehingga dalam apa pembahasan atau mengistilahkan bentuk ini yang disebut na'atnya dulu, na'at dan man'ut, an-na'tu wal man'utu. Tetapi secara letak itu man'ut yang ada di depan yang awal, kemudian baru diikuti na'at. Ini berbeda dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf di depan dan itu yang menjadi pokok, tetap di depan. Ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini berbeda dengan na'at dan man'ut. Dari beberapa contoh dan keterangan tadi, ada yang ditanyakan? Kalau ciri-ciri khusus tentang na'at man'ut itu, ya. Ciri-ciri yang lain yang disebutkan tadi, jadi secara makna yang jelas kata itu menjadi na'at, tentunya dari sisi makna juga harus diperhatikan, dari sisi arti atau makna. Jadi tadi na'at itu bermakna sifat atau sifah, maka tentunya kata-kata itu menjadi na'at ketika dia menunjukkan sifat pada isim sebelumnya. Sifat berbeda dengan kemarin badal, Kalau badal itu juga sama mengikuti mubedal, mengikuti kata sebelumnya, tapi dia tidak memberikan sifat, tapi dia menunjuk pada hal yang sama, pada zat yang sama dengan isim sebelumnya. Itu badal. Atau mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, dia mengikuti mudhaf atau terletak sesudah mudhaf, tapi menunjukkan makna penyandaran. Artinya dia yang disandari oleh mudhafnya, bukan menunjukkan sifat. Tapi kalau na'at ini, tadi secara makna, secara arti, dia menunjukkan sifat, mensifati dari isim sebelumnya. Okay. Tajirun ghaniyun, mudarrisun jadidun, ghaniyun jadidun, dan seterusnya. Ini memberikan sifat pada sebelumnya. Jadi bukan bentuk penyandaran, juga bukan itu menggantikan atau badal dari sebelumnya, tapi ini memberikan sifat. Jadi dari makna tetap harus diperhatikan. Jadi makna atau arti itu juga tetap harus diperhatikan. Kemudian juga lafaz atau ini secara tata bahasa, ini juga harus diperhatikan. Jadi dari semua sisi diperhatikan. Tidak hanya lafaznya saja, atau tidak hanya maknanya saja, tapi dari semua hal, makna, kemudian lafaz, itu akan satu sama lain akan saling sesuai, akan saling mencocoki, sehingga bisa difahami makna kalimat dalam bahasa Arab tersebut. Jadi ciri-cirinya atau tanda-tandanya tadi diantaranya maknanya menunjukkan sifat pada isim sebelumnya. Ya, kemudian lafadznya tadi dia mengikuti pada yang disifati atau pada man'obnya tersebut dari beberapa sisi itu tadi. Ya. Jadi mungkin bisa diambil contoh dari idofah, kemudian contoh dari badal, kemudian satu contoh dari na'at ini, kemudian bedakan, bandingkan satu dengan yang lain. Ya. Dari sisi lafaz, hukum-hukumnya secara lafaz, kemudian dari sisi makna, dari sisi arti, ya, akan berbeda. Idofah, badal, kemudian na'at, itu akan berbeda satu dengan yang lain. Ada lagi yang ditanyakan? Mujtahidun sama kasranu itu memang kasranunya artinya lagi. Iya. Jadi secara umum isim-isim ya, itu huruf akhirnya tanwin. Keumuman pada isim. Ya, huruf akhirnya ketika nakirah ya, itu diakhiri dengan tanwin. Ya. Tetapi di sana ada beberapa isim, sebagian isim, sebagian kecil, jumlahnya sedikit, itu yang memang tidak berakhiran tanwin. Jadi huruf akhirnya tidak ditanwin dalam bentuk nakirah, sama dalam bentuk nakirah, bukan karena ma'rifah, bukan karena ada alif lam, tetapi tetap itu nakirah, tidak ada alif lam, dan memang itu tidak tanwin. Seperti dalam contoh ini ya, katlanu, ini memang tidak tanwin. Nanti akan dipelajari insya Allah pada tamrin yang akan datang itu ada, atau mungkin pada pelajaran-pelajaran mendatang. Jadi ada sebagian isem ya, sebagian kecil isem itu yang memang tidak diakhiri dengan tanwin dalam keadaan nakirah. Dan itu ada sebab-sebab tertentunya, ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan dia tidak tanwin. Tetapi untuk keumuman, secara asal, isim yang nakirah itu diakhiri dengan tanwin. Ini. Nanti akan dibahas insya Allah pada tamrin itu ada, atau secara lengkap nanti pada pembahasan-pembahasan yang datang juga akan dibahas lebih detail insya Allah, lebih rinci. Ada lagi? Kemudian di antara cirinya, mungkin sebagai tambahannya, di antara ciri na'at, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu bisa dengan menambahkan yang. itu sekedar membantu ya. Jadi untuk menunjukkan itu naat, terjemahan dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan dengan yang. Talibun mujtahidun, siswa yang rajin. Talibun kaslanu, siswa yang malas. Lughatun jamilatun, bahasa yang indah. Ya, kalau memang bisa diterjemahkan demikian, berarti itu naat. Karena menunjukkan sifat. Dalam bahasa Indonesia tadi dengan menggunakan kata yang. Kalau badal kemarin, hadar rojulu. Kan tidak bisa diterjemahkan laki-laki yang ini. Atau ini yang laki-laki. Kan tidak bisa. Berarti itu bukan naat. Atau kitabu Muhammadin, kitab Muhammad. Diterjemahkan kitab yang Muhammad, tidak bisa kan? Berarti itu juga bukan naat. Itu idhofah. Jadi itu semacam salah satu atau di antara penanda atau untuk mengenali ciri-cirinya tadi dalam terjemahan bahasa Indonesia bisa digunakan kata tersebut. Tapi tetap ya pemahaman yang pokok yang harus kita dapatkan ya dari kaidah-kaidah bahasa Arabnya saja ya. Ini yang pokok, yang inti. Adapun bahasa Indonesia itu sekedar membantu, memudahkan kita untuk memahami. Cuman untuk kaidah-kaidah secara pokok, ya, secara asal ya, kembalikan ke kaidah bahasa Arabnya. Kita baca dulu latihan-latihan berikutnya atau kemarin. Awalan yang pertama, iqra waktu, bacalah dan tulislah. Ini contoh-contoh yang lain untuk na'at dan man'ut ini. Jadi perhatikan tadi, na'at itu sifat yang letaknya sesudah man'ut. Jadi man'ut yang disifati, letaknya yang di awal. Adapun kedudukan, jadi na'at man'ut ini tidak terkait dengan kedudukan dalam kalimat. Artinya na'at dan man'ut ini satu ungkapan, satu susunan tersendiri. Nah, ketika sudah dimasukkan dalam kalimat, ya, nanti yang mempunyai kedudukan, misalnya mubtada atau misalnya khobar, itu pada lafadz man'utnya. Jadi, sebagaimana kemarin pada badal ataupun pada idhofah sudah dijelaskan, dilihat dari sisi yang berbeda. Dari sisi ini ungkapan ya, atau susunan kata, ini adalah na'at dan man'ut. Tetapi dilihat dari sisi jumlah, mufidah, kalimat yang sempurna, ya satu kata itu nanti ya dia menjadi mubtada atau menjadi khobar. Jadi perhatikan dari sisi yang berbeda, bukan tumpang tindih, bukan bertentangan atau semacamnya, tapi dilihat dari sisi dari arah yang berbeda. Contoh yang pertama, Muhammadun thalibun qadimun. Muhammad adalah siswa yang lama. Di sini Muhammadun mubtada, thalibun khobar. Ini sudah membentuk jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Muhammad adalah seorang pelajar. Ini sudah mencukupi. Mubtada, khobar. Ini sudah mencukupi, sudah yang pokok, yang inti. Kemudian pada khobar, ini ditambahkan sifat. Ya, talibun qadimun. Nah, ketika ditambahkan sifat, maka susunan ini, talibun qadimun adalah susunan na'at dan man'ud. Qadimun sebagai na'at, talibun sebagai man'ut. Ya, jadi di satu sisi, talibun itu man'ut, kemudian qadimun itu na'at. Tapi terkait dengan kalimat ini secara keseluruhan, ini jumlah mufidah, talibun tadi itu sebagai khobar, adapun Muhammadun sebagai mubtada'nya. Di dua hal yang berbeda. Ya. Contoh yang berikutnya. Adzalika ar-rajulu mudarrisun jadidun. Apakah laki-laki itu guru yang baru? Ya. La huwa tabibun jadidun. Tidak. Dia adalah seorang dokter yang baru. Ya. Hamzahnya di sini adzalika, hamzah ini istifham untuk bertanya. Kemudian dzalika ar-rajulu. Ini kemarin dibahas kemarin apa? Ini badal dan mubeddal. Badal, ar-rajulu itu badal, dzalika mubeddal. Dilihat dari susunannya. Ini badal dan mubeddalnya. Zalika mubdal, kemudian ar-rajulu badalnya. Kemudian mudarrisun jadidun, dilihat dari susunannya. Ini na'at dan man'ut. Jadidun na'at, mudarrisun man'ut. Ya. Kemudian dilihat dari sisi itu jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Mubtada dan khobar. Maka yang menjadi mubtada adalah zalika. Yang menjadi khobar adalah mudarrisun. Ini ya. Jadi masing-masing punya susunan tersendiri. Mubtada, afan tadi, zalika rajul itu badal dan mubdal, mudarrisun jadidun itu na'at man'ut. Adapun terkait dengan itu kalimat yang sempurna jumlah mufidah, maka zalika itu mubtada, mudarrisun itu khobar. Zalika rajulu mudarrisun, apakah laki-laki itu guru yang baru? Ini. La huwa tabibun jadidun. Huwa mubtada, tabibun khobar. Kemudian tabibun ini diikuti sifatnya, diikuti man'obnya, yaitu jadidun. Jadi seperti itu. Contoh berikutnya dibaca, diartikan. Hada tarusun. Tarusun. Hada tarusun sah. Sahlun. Ya, sahlun. Ini mudzakkar sahlun. Kalau yang tadi muannaf sahlatun. Ya. Ini pelajaran yang mudah. Ya, ini adalah pelajaran yang mudah. Ya. Na'atnya mana? Sahlun. Ya, na'atnya sahlun. Jadi darsun itu man'atnya. Berikutnya. Abbasun tajirun. Sahirun. Abbas, seorang pedagang yang terkenal. Ya, na'atnya mana? Sahirun. Ya, man'atnya? Tajirun. Ya, berikutnya. Kilalun muhandisun. Muhandisun. Kilalun muhandisun kafirun. Ya. Hilal adalah? Hilal adalah guru yang... Insinyur. Bila ada insinyur yang besar. Besar. Ya. So, na'atnya? Kabirun. Kabirun. Man'atnya? Muhandisun. Muhandisun. Berikutnya? Al-in... Al-in-gilisiyatu luhodun... Syakbatun. Syakbatun. Ya. Bahasa Inggris itu? Bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sulit. Iya. Na'atnya? Na'atnya so'batun. Iya. Man'ot? Lugotun. Lugotun. Berikutnya? Anta rajulu. Rajulun? Anta rajulun ghaniyyun. Iya. Apakah kamu seorang yang kaya? Iya. Nah, jawabannya sesudahnya ada jawabannya. La ana rajulun fakirun. Iya. Na'atnya? Bukan saya seorang yang miskin. Iya. Na'atnya? Ghaniyyun. Ghaniyyun. Man'atnya? Rajulun. Pada kalimat jawaban, na'atnya? Fakirun. Fakirun. Man'atnya? Rajulun. Berikutnya. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Kairo, kota yang besar. Ya, yeah, na'atnya? Na'atnya Kabiratun. Ya, yeah, man'at. Maksudnya Madinatun. Ya, yeah, berikutnya. A'anta Mudarrisun Qadimun. Apakah kamu guru yang lama? Lama. Lah. Ana mudarrisun jadidun. Tidak, saya guru yang baru. Iya. Na'atnya? Qadimun. Qadimun. Man'atnya? Mudarrisun. Mudarrisun. Pada jawaban, na'atnya? Jadidun. Jadidun. Ya. Berikutnya? Ahamidun talibun kaslanu. Apakah Hamid seorang pelajar yang malas? Ya. La, huwa talibun mujtahidun. Tidak, dia seorang pelajar yang rajin. Ya. Maafnya? Maafnya kaslanu. Dan? Maafnya talibun. Ya. Pada jawaban? Maafnya mujtahidun. Maafnya talibun. Ya. Ada yang ditanyakan tentang ini? Dari contoh atau tamring ini tadi? Yang nomor 8 itu, yeah. Anta itu, anta berarti sebagai fa'dal. Nomor 7. Nomor 7. 7 apa? 7. Anta, rajulun. Anta ini mubtada. Tidak ada badalnya di sini. Jadi mubtada. Anta mubtada, rajulun khobar. Ghaniyun na'ad dari rajulun. Itu ya. Hamzah yang awal akan dipaham. Jadi itu berbeda tadi di arah atau sudut pandangnya. Yang satu dari sisi ungkapan hitungannya, yang satu dari sisi itu kalimat. Anta rajulun ghaniyun. Ini anta rajulun ghaniyun. Dilihat dari kalimatnya, jumlah mufida, anta ini mubtada, udah rojulun ini khobar. Ya. Dan ini yang pokok, ya, untuk menyusun jumlah mufida, kalimat yang sempurna. Anta rojulun, kamu seorang laki-laki. Ini. Kemudian rojulun ini mempunyai na'at. Ya, ghaniyun ini sebagai na'atnya tadi. Nah, karena ghaniyun itu na'at, maka rojulun disebut man'ud. Jadi ini dari arah susunan kalimat, susunan frasa atau ungkapan. Adapun mubtada khobar tadi dari sisi itu kalimat. Jadi dua hal yang berbeda. Ya, ini dua hal yang berbeda. Jadi tidak rancu atau tidak tumpang tindih, tidak bertentangan. Apa daerahnya, areanya itu lingkupnya berbeda. Ini lingkupnya mubtada khobar membentuk kalimat. Adapun ini lingkupnya susunan na'at man'ut itu sendiri. Yang badal tadi pada contoh nomor 2, zalika rojulu itu badal. Ar-rojulu badal dari zalika. Ini sudah dibahas kemarin. Itu juga berbeda. Ya. Ya. Jadi zalika ar-rojulu mudarrisun jadidun. Jadi hamzahnya dihilangkan biar lebih mudah ya. Nah di sini ar-rajulu badal. Kemudian zalika itu mubadalnya. Kemudian jadidun itu tadi na'at. Kemudian mudarrisun man'ud. Na'at terikat terkait dengan man'ud. Kemudian badal terkait dengan mubadal. Itu pada masing-masing susunan. Jadi ini susunan yang terpisah, susunan sendiri-sendiri. Zalika rajul itu badal, ini mubadal. Kemudian mudarisun jadidun, jadidun itu na'at, mudarisun man'ud. Ya, masing-masing mempunyai susunan yang tersendiri, yang berbeda. Nah, kemudian terkait dengan kalimat atau jumlah mufidah, ini semua membentuk satu kalimat yang sempurna yang tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, dalam hal ini zalika ini mubtada-nya, kemudian mudarrisun ini khobarnya. Jadi seperti ini. Ini dua sisi yang berbeda. Lingkup yang berbeda. Jadi apakah badal itu harus ada mubtada? Iya. Badal dia disebut badal harus ada mubtada-nya. Kalau tidak ada mubtada-nya tidak disebut badal. Jadi satu bentuk atau satu kata sendirian tidak ada badalnya. Jadi adanya na'at pasti ada man'ud. Adanya badal pasti ada mubadal. Adanya mudhaf ilaih pasti ada mudhaf. Karena itu harus dua isim, dua kata. Kalau hanya satu kata ya dia bukan badal, bukan mubadal, ya kata itu sendiri. Atau bukan na'at, bukan man'ud, ya dia kata itu sendiri. Jadi pengistilahan ini dari sisi tata bahasa, dari sisi nahwu, bukan dari sisi arti, bukan dari sisi terjemahan kata masing-masing kata, bukan, tapi dari sisi kedudukan atau fungsi dalam kalimat. Bedakan ya antara terjemahan dengan kedudukan kata-kata dalam susunan atau dalam kalimat. Itu berbeda nanti. Arti terjemahan itu untuk membantu kita memahami, tetapi untuk menentukan kedudukan-kedudukan semacam ini, fungsi-fungsi kalimat atau fungsi kata atau bentuk kata, susunan kata semacam ini, ya dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, kembalikan ke kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Arab, bukan dari terjemahan kata per kata. Ada lagi yang ditanya? Berarti anta itu mutaja rajulun khubar. Iya. Yeah. Ada lagi? Ada dua tamrin yang berikutnya, tamrin kedua dan ketiga. Yang kedua itu disuruh mengisi naatnya yang sesuai, sesuai secara makna dan sesuai secara lafaz. Kemudian tamrin ketiga disuruh mengisi man'utnya, man'ut yang sesuai, sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafaz, sesuai dengan kaidahnya tadi. Jadi naat mengikuti man'ut dari sisi jumlahnya, dari sisi jenisnya, mudzakkar atau mu'annas, dari sisi nakirahnya, ya, dan juga dari sisi i'rabnya, rofa' mengikuti rofa'. Untuk tamrin ini, untuk PR, untuk latihan di rumah ya, dikerjakan tamrin kedua dan ketiga, diisi na'at ataupun man'ut yang sesuai. Untuk pembahasan insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Oke. Ini dulu. Walaupun untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.